Jadi paham gila niki. Iki kitab jalalain kitabe santri. Iki bakas komar ku mana jile iki-iki. Nak iki dadi iki, nak iki dadi iki. Mulane jam iku ana khotul istiwa. Mergo padha karo Mekah diliwati katulis istiwa. Iku ya iso diitung. Ya Umar Rasdil Qiblat misalnya Februari tanggal piro matahari tepat di atas Ka'bah. Terus semua sinar ngarah ke Ka'bah. Semua apa bayangan. Ya iso diitung. Iku hisab taruyah. Hisab iso diitung. Mergo urdul balate Mekah iku sakmene. Indonesia sakmene pas dino iki pas matahari tepat di atas Ka'bah jam sakmene lama tepat di atas Ka'bah sekian menit iso diitung kemudian ke anti hisab plus mergo ora iso hisab lha iku perkaraane ujung-ujunge ku annas ada umajahi lu angger gak iso terus ora seneng ya angger gak iso ora seneng iki kula suwun iki ngaji sing fair gitu terus aja geman anti ilmu kira iso lah kudu seneng ruqyah yo seneng hisab ya ini ilmu. Kula lah yang nganti sakniki yo ora seneng hisab. Tapi kula saged, mau enak hitung-hitungan pokoknya saged. Nggih mboten ahli tapi saged. Aja terus blas nah iku musibah nggih bangsa blas-blas niku musibah. Saman bacakan, saya bacakan ayat. Inna iddatasyuhuri inda wa isna asyara syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun khurum. Jadi pancen Allah wis mutusno angger ijek komaria. Iku kisaran bulane nggih pinten? 12 bulan. Samsiah 12 bulan. Tapi Allah ngendikan wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Dadi angger samsiah iku 100 tahun, iku komariae 100 tahun 3 tahun. Berarti nak 300 tahun 309 tahun. Pokoknya setiap 100 tahun itu komariah nyalip 3 tahun. Karena tiap setahun kan rata-rata nyalip pinten? 10 hari ya? Apa 11? 11 ya? 11 apa 10? 11. 11 ya? Kira-kira 11. Ini rungok nomos. Kau rapa paham hisap lah, kudu siap kurung. Bener anti ilmu. Kulo nu wedi nawang. Ilmu iki dibakas Quran mas. Kulo nu fanatik. Gara ilmu dibakas Quran, gak kulo bakas. Itu saya. Komariah ku nyalip. Napa? Samsiah aku tiap setahun pinten 11 hari. Berarti tiap 100 tahun itu kira-kira pinten 3 tahun. Mergo 11 hari kali 100. Niku kena pinten? 1100. Lah 1100 anggap ae tiap setahun kan 360 kan kira-kira 3 tahun kan? Paham ya? Lho nggih, nek 1000 lebih kan 3 tahun. Lama-lama disebut wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina tapi wasdadu tis'ala tis'an iki komaria tis'an komaria jadi ashabul kahfi turu 300 tahun samsiah utawa 309 tahun komaria paham ya ngono kok ora ero terus wong dijak anti hisab ya jura-juran ilmune pangeran jembu anteni nare iso ya ora iso tapi ya ora usah jur biasa kulo ya ora iso sugih kok sampeyan, tapi ora usah anti wong sugih biasa. Paham nggih, terus niki penting kula aturaken ben wong Islam ku aja dikulinakno anti ilmu. GPS yang dilakoni pesawat, pesawat nganggo 8 kan ana GPS. Liru teng hisab nggih wonten, mergo iso diitung garis lintangi Jakarta itu sekian, pas Bandara Soekarno-Hatta sekian. Dadi pesawat kudu ning bujur sekian. Iso diitung niku wong roh kabeh wong ahli hisab ngerti. Zaman wong ana teknologi ngerti GPS. Mulane wong Mekah, wong Indonesia iki saged ngitung ya Umar Rasdil apa? Qiblat. Paham mergo niku wae. Lah, berarti kan tiap komariah ku nyelip samsiah, setiap 100 tahun 3 tahun. Nak 300 tahun berarti 9 tahun. Mulane kula nate dikonco ya rada gendeng kan wong pinter rada gendeng. Ya rada stres wong pinter rata-rata rada weng. Nate marani kula ya rada kurang ajar iki lucu. Gus, ayo do gawe kalender nganti kiamat, Gus. Mbak Turekhan gawe iku mung 10 tahun ke depan. Awak dhewe do gawe nganti apa? Kiamat. Kula niki resah, Gus. Resah piye? Khawatir saya ini ndak kiamat-kiamat, Gus. Jare dene wong edan to. Ya edan ilmu maksud. Ini kalau enggak kiamat-kiamat, Gus, suatu saat tahun Hijriah itu jumlahnya lebih banyak ketimbang tahun Miladiah, tahun Samsiah. Lah engko nak nyelip sese wong nyongkone Nabi Muhammad mek Nabi saya tuwa Nabi Muhammad jero aduh. Pikiran kok nganti ngono. Ya mungkin ini kalau ndak kiamat-kiamat nanti itu tanggalan Qomariyah itu nyelip Samsiyah. Jadi suwe-suwe wong nyejarah ini hijrahnya Nabi Muhammad itu tahunnya luweh tua tinimbang tahunnya Yesus. Suwe-suwe wong darani. Jadi dia ini khawatir jadi nak kiamat ini nganti suwi. Gus ini bahaya ini kok tahun. Jadi bahaya perkara ini kok. Qomariyah nyelip. Jadi wow, bisa berhitung kan, nak tiap setahun we nyelip, tiap satu setahun kan nyelip tolong tahun. Berarti tiap sewu, pinten, 3 × 10. 30 kan? Tiap sewu tahun nyelip 30. Itu disebut, lasyamsu yambaghilaha antudrikal qomar. Selawasi serengenge ora iso nyelip per bulan, mesti hitungannya cepet bulan. Lha ilmu diterangno Quran, aku mbok kon nanti. Ya aku ora gelem. Maksudnya aku jejak goblok. Sing goblok yo sing ngejak wae aku jejak. Lamane cara sampean iki kiamat masih lama apa ndak? Ini kalau masih lama kita harus bikin falak tadi supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad lebih terakhir timbang Nabi Isa. Lek logikane gampang misalnya sampean ahli hisab tak wari logikane. Tanggalan bulan kan sering 29 selesai, tapi enggak bisa 31. Tanggalan umum bisa 31. Paham nggih? Nah, artinya kan pas kene wis selesai 29, kono 31 wis terpaut 2 hari. Padahal kene 29 sering. Berarti kan nyelip terus toh? Lah kira-kira setahunnya nyelip pinten 11 apa hari. Kalau 11 kali 10 kan sudah 1000 lebih kan? Nah, berarti setiap padahal 1 tahun 360 hari. Gimana setiap 1 tahun pinten? 3 tahun. Itu disebut wala bizu fi kahfihim. Salah tamiatin sini nah wasdadu napa tisa. Paham gila niki diterangno maksudnya bulan ku ngene-ngene terus mbok kula suwun nggih biasa mawon aja takono khilaf ada yang bilang ru'yah ada yang bilang hisab niku aneh cara kula bahasa ngene bener nggih hisab ya ilmune pangeran ru'yah ya ilmune pangeran lah nek kita salah ku salah personal karena kita ngitung hisab kebetulan salah kita yang salah karena 1-2 orang blobor. Ya mau pas ngitung jebulit sentak bojo wae tagihan utang. Dariku kakean kafein ngopi ya, akhirnya ngitungnya ngeloyor. Titik ditulis koma, koma ditulis napa? Titik nambahi nol pisan nak wis kakuati to. Nah, akhirnya keliru kan. Nah, makanya dari Imam Subki, hisab yang bisa dipercaya itu yang konsensus, ahlinya sepakat. Kayak kemarin satu Syawal itu saya melihat kalender sido kiri. Pondok Sarang, Pondok Kudus, habis itu yang milik Muhammadiyah, milik LDII. Kulo gak ada kalender kuwatah. Bahkan sing kulo randuwe iku kalender An-Nadzir. Kandekan ada yang jual juga saya beli. Kalau An-Nadzir punya saya, Abuge punya saya. Haji Soko punya nggo hitung-hitungan nebak nasib. Punya semua. Saya senang ilmunya saja. Saya mulai kalender Haji Soko, Abuge punya. Nggih senang mawon. Nggih senang ilmu mawon. Saya enggak punya kepentingan Bapak. Orang tak gue dukun, gitu. Soalnya ngerti ya. Saya yang belum punya itu kalender An-Nadzir. Kalau ada yang jual atau ada yang punya, bisa difotokopi saya punya. Ya, saya senang ilmunya saja. Supaya nanti saya tahu yang konsensus mana. Ternyata kemarin yang satu Syawal itu konsensus betul. Mulai kalender pondok-pondok besar semuanya bilang sudah istimak, sudah 3 nopo, 3 derajat. Nah kalau seperti itu ya kita harus sepakat satu Syawal ya kemarin bodoh. Tidak usah ngenteni pengumuman apa pemerintah. Kulo nu menangi kita rekan. Kulo nanti tanya jawab sama Batu rekan. Tu pernah mbah sama saya. Kulo kan mbah kulo kutus. Dulu kalender beliau itu gak ada tulisannya sebaiknya menunggu pemerintah. Gak ada. Tak tanya. Mbah. Tapi kata Kiai Kiai Fekih itu harus nunggu pemerintah karena waliul amri. Aku celing jawabane. Lah kita pe di gopo nak ngenteni negara barang. Wis wani dadi wong alim nganggo kitab, wong alim nganggo negara. Beliau sepuh sekali, saya masih umur muda, masih umur 18 mungkin pas itu. Beliau sudah sepuh sekali. Wis wani dadi wong alim ku yo kudu nganggo kitab mbok ngenteni negara. Saya kula bantah. Kula tadi kan matur sebaiknya mboten wajib. Sesuai tanya dia. Kula dikenangan sama beliau. Ya hanya sekali itu saya sowan. Kuwi sapa ya? Kula putune Mbah Hafsah. Karena saya tahu nama pengapesan beliau itu Mbah Hafsah itu buyut saya, itu seniornya beliau. Masa ojongke putuku terus dirangkul. Jadi kalau nanti bantah perkara ini. Ya itu tadi, sebenarnya ilmu itu kan bisa dihitung. Karena Allah bikin ini semua teratur li ta'lamu adadasinina wal hisab. Bisa dihitung. Lo soal kita salah itu kitanya yang salah, bukan srengenge ini sing rubah. Ojo kok bareng hisape salah terus apa srengenge sing rubah? Kok hitungan itu wah, kok malah nyalano apa? Srengenge. Barang dihitung keliru. Wah, apa srengenge ini sing rubah? Iki wae konjungsi kok ora konjungsi. Jebule mbleber napa? Nah, makanya dibutuhkan ijma atau konsensus. Seperti kemarin loh, satu Sawal kemarin. Lah sekarang ini beda lagi. Satu Zulhijjah. Itu dulu di Mekah rame ya. Peristiwanya Batu Rehan itu rame sekali. Penggemar beliau itu wukufnya tidak sama dengan orang-orang. Karena menurut beliau yang kata orang banyak tanggal 9, menurut beliau masih tanggal 8. Terpaut apa? Sehari. Sehingga ketika wukuf di Arafah, umat beliau itu dodak wukuf. Setelah wukuf selesai, ada sekelompok wukuf diusiri oleh polisi. Ruh-ruh ini entah Arafah itu. Jadi cara kalender tertentu Arafah ijek, cara kalender tertentu, wis keliwat. Ya kayak ini kan Arafahnya kan berarti kenanya apa kita? Rebu kan? Ya, ada yang bilang Selasa. Bayangkan kena kaji orang meriang, 400 juta, 40 juta cahai. Cara kalau kaji saiki, ya wukuf yang pindu. Nak takoi pangeran, kenapa wukuf dua kali? Cari aman Gusti. Patang pulau yuto ya. Nah Idul Fitri kan paling poso sedino ini. Patang pulau yuto ya kaji. Lho kula gek nane kaji sewangku kathah termasuk bayang non iku. Sampai kula tanya ulama Mekah. Pemerintah kan mutusno pas kula haji gek nane wukuf dinten napa? Kemis nak mboten salah nggih kemis menawi nggih. Nggih kemis kula cek eling wukuf niku kemis. Wong kula tawaf ifadah Jumat. Tak takokno. Pemerintah wukuf kemis. Tak takokno ulama sing alim-alim. Kaifa indakum halil an nam saiki arep tak takokno ahli hisab. Wah berarti konsensus kemis Gusti mantep nih kaulan wahidan ta berarti. Enak wong ora ngalim iku anut. Mulane kula dadi wong alim mesti tersiksa. Waduh ndak tak repot dadi wong alim dadi wong bodho ra penak terus wukuf bar. Kadang nyesal kula dadi wong alim ndak tak repot. Jadi itu mungkin. Lah Allah ora bakal nyalahno jari Imam Nawawi ngarang teng Majmu' nak wukuf salah Arafah iku tetep sah. Perkarane la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Dewe Imam Nawawi ini pegang. Jadi misalnya sekarang yang wukuf kok versinya beda itu cara Imam Nawawi semuanya sah. Alasannya memang tebak-tebakan wis sunahe pangeran. Pangeran jan seneng godho manusa iku seneng jari Imam Nawawi. Lah kok mboten sebut ini sampean tak warai carane ngaji fikih sing alim. Kanjeng Nabi wis dari awal ngendikan la tasumu yaumas syak kowe aja gemang poso dina syak. Lho Kanjeng Nabi sing kekasihe pangeran wae darani ana dina syak ku tanggal 30. Nak Sakban wis tanggal 29 nggih, eling-eling nggih. Nak Sakban wis tanggal 29 kan kemungkinannya itu 29 habis. Berarti 30 enggak ada tanggal 1 Ramadan. Paham nggih? Berarti Sakban hanya 29 hari. Atau kemungkinannya Sakban 30 hari, berarti besok masih Sakban. Terus kata Nabi, kamu jangan puasa hari Sak. Lah ya artine Sak maknane mamang. Artinya Rasulullah lah darani nak ngono iku dina mamang. Ya pantese wong ancen mamang. Wong pancen tanggal nak wis 29 kemungkinan sesuk tanggal 1 ya mungkin sesuk 30. Nabi nyebut ngono iku yaumus. Dadi artinya Allah wis gawe sak ku ben seru wong ben ditebak-tebakan. Mulane jari Imam Nawawi, lha ada orang mbok sahno terus wajib kodok. Padahal la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Lu tahun ngarepo kan ya kemungkinan nodo perbedaan lagi kan. Kodok neh. Jarimu. Saiki beda. Wah, kodok tahun ngarep ngenteni Arafah sing kaulan wahidan sing gak ono khilaf. Jebule pas kodok ono khilaf meneh. Jajal jok sampean do dewasa ini sudah tua-tua ngeten iki. Jok krungu naksabadiah tahu bodo gak? Tahu podo gak BNO mek negara? Gak tahu kan? Nyelip rong dino senengane iku. Abe An-Nadzir. Anak An-Nadzir yo nyelip biasanya. Mereka fastabiqul khairat dalile. Kalau bisa lebih cepat kenapa terlambat? Nyelip terus nanya nyelip gak tanggung-tanggung. 2 hari. Piye ge jajal? Tapi kula roh hisabe mereka iku abugi, macam-macam hisab. Ya kula iki sinau, iki seneng mawon. Itu ilmu, iku kaulane pangeran. Kepengin cepet-cepetan poso, ya wis ora apa-apa. Wis ben, ana sing kepengin cepet-cepetan bodho ya. Ben.